وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، كما موت kaum Yahudi dan Nasara, mereka menyimpang, di antaranya adalah kebid'ahan. Di antara kebid'ahan tersebut adalah al-ghulu, yaitu berlebihan. Oleh karena itu dalam surat Al-Maidah ayat ke-77 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq." Katakanlah wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dalam beragamanya kalian, ghairul haq, tanpa kebenaran, tanpa bukti yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya di antara penyakit ahlul kitab adalah al-ghulu, sikap berlebihan dalam beragama. Begitu juga di surat An-Nisa ayat 171 firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dalam beragamanya kalian, dan janganlah kalian berucap tentang Allah kecuali yang hak, yang benar. Dua penyakit di sini di kalangan ahlul kitab. Yang pertama, ghulu, sikap berlebihan dalam beragama, dan yang kedua adalah berkata tentang Allah tanpa hak, tanpa bukti, tanpa dalil yang sahih. Ketika kaum muslimin dihikayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna sanadal ladzina min qablikum." Kalian pasti akan mengikuti jalan-jalan atau metode-metode atau gayanya orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara. Dan di antara yang diikuti adalah dalam masalah al-ghulu, baik al-ghulu fid din secara umum, atau al-ghulu fil aqidah, atau al-ghulu fil ibadah, atau al-ghulu fil muamalah. Ghulu di sini berlebihan baik dalam masalah aqidah, salah memahami suatu aqidah sehingga berlebihan, atau dalam masalah ibadah, bahkan dalam masalah muamalah. Nilai tasyabbuh atau penyerupaan terhadap orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasar atau musyrikin, itu masing-masing ada kadar persentasenya, dengan persentase yang berbeda masing-masing. Dan itu adalah penyakit yang jika dibiarkan terus-menerus akan menghasilkan kejahilan, jafa, kekakuan, dan bisa jadi menjerumuskan kepada kesyirikan bahkan. Ya, mencintai selain Allah seolah-olah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Para orang Nasara, mereka memiliki sikap berlebihan dalam beragama seperti rohbaniyah, ibtada'uha kata Allah Azza wa Jalla. Yaitu rohbaniyah, kerahiban, kependetaan, kebiaraan, kalau di sekarang biarawan atau biarawati. Yang mana mereka bertabattul namanya. Tabattul itu yaitu memotong adanya pernikahan untuk mereka, biarawan, biarawati dan semisalnya. Ini bid'ah, ini kebid'ahan yang tidak pernah Allah Ta'ala syariatkan kepada mereka hal seperti itu, yaitu memutuskan diri sengaja dan mengharamkan dirinya untuk sesuatu yang justru baik dan bagus untuk kesehatan jasmani atau rohaninya, yaitu menikah. Iya, ini kebid'ahan. Dan kerusakan pun terjadi. Kita mungkin melihat biarawan, biarawati mereka tidak menikah, tapi di balik layar bisa jadi mereka melakukan perzinahan, bahkan homoseksual di gereja atau biara mereka tanpa kita ketahui. Dan kasus seperti ini jamak terjadi, baik di mungkin di Indonesia dan lebih-lebih di luar negeri. Segala kebid'ahan, baik yang berasal dari ghulu, berlebihan atau meremehkan tafriid, maka pasti akan merusak diri orang tersebut atau orang-orang yang beragama tersebut. Itu Nasara. Orang-orang Yahudi mereka memiliki sikap ghulu, di antaranya adalah membunuh karakter ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu menuduh bahwasanya Siti Maryam adalah pelacur, pezina. Ya. Oleh karena itu ikhwan, di sebenarnya term yang mungkin dibuat oleh Yahudi untuk sebagian sumpah serapah dan misuh-misuhnya orang barat, ya, seperti son of a dan seterusnya antum terusannya. Kalau antum tahu ya, itu artinya anak pelacur. Ya. Itu boleh jadi dikreasikan oleh Yahudi untuk memasyhurkan kalimat tersebut dan mengingatkan kepada tuduhan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam yang dituding anak pelacur oleh orang-orang Bani Israel yang membangkang, yang mereka itu ketika itu berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, begitu. Ini ghulu, berlebihan dalam akidah dan tuduhan. Na'udzubillah. Bahkan dari orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam pun sebagian juga melakukan, bersikap ghulu, mempertuhankan Nabi Isa, baik mengatakan Isa adalah anaknya Allah, na'udzubillah dari kalam tersebut, atau mengatakan Isa itu adalah Allah itu sendiri dengan format manusia. Maka semua ini ghulu fil aqidah. Ya. Kesesatan Yahudi dan Nasara dari kebid'ahan. Kesesatan kaum musyrikin dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu juga dari kebid'ahan, yaitu mengkreasikan suatu keyakinan atau ritual yang tidak pernah ada landasannya dalam agama Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka kita bilang di sini bahwa saya akar atau asal dari kerusakan beragama seseorang itu imma dari kesyirikan, imma dari bid'ah, atau imma dari maksiat. Tiga itu saja kelas. Dan kesemua itu lingkupnya di syubhat dan syahwat. Imma dari syirik, imma dari bid'ah, imma dari maksiat. Kelas tiga itu dan semua itu ya berkolaborasi dengan yang namanya syubhat dan atau syahwat. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, beliau berkata, "Du'a hadha ad-din bainal ghali fihi wal jafi anhu." Agama ini menjadi tersia-siakan atau hilang esensi dari agama ini antara al-ghali fid din, yaitu orang yang ekstrim dalam beragama, ya, berlebihan dalam beragama, wal jafi anhu. Ya, jafi anhu ini bisa bermakna kaku dalam beragama, bisa juga bermakna kaku dalam beragama. Berlebihan dulu, ini berlebihan. Ya, juga meremehkan masalah agama juga bisa menjadi sebab penyimpangan seseorang. Tapi kita lebih condong ke masalah bersungguh-sungguh namun berlebihan. Kita baca dari kitab syarah Usul As-Sunnah. Berkata Syekh Walid bin Muhammad Nubaih hafizahullah dalam kitab beliau syarah Usul As-Sunnah. Ya. Antum enggak dapat kertasnya, Syekh? Enggak dapat. Antum enggak dapat? Enggak, ya. Ya enggak apa-apa. Ya. Ya semoga tetap berpahala insyaallah. Dalam kitab beliau Syarah Usul As-Sunnah berkata, "Ahlul bid'ah menambah semangatnya dalam beribadah dengan tujuan memperoleh pengagungan, kedudukan, harta dan selainnya dari syahwat dunia. Bahkan mereka mengagungkan syahwat dunia itu sendiri, yaitu tujuan dari beribadah, dan menjadikan pemantik semangat beribadahnya dunia." Ya, bahaya ini. Ya. Pemantik semangat beribadahnya adalah dunia. Pemantik semangat ngajarnya adalah dunia. Pemantik semangat ngajinya adalah dunia, bukan untuk menambah iman, bukan untuk menambah amal. Ya. Ini ada garis halus yang harus betul-betul sering kita ingat bahwasanya kita menuntut ilmu atau mengajar, hati-hati dalam masalah syahwat dunia ini, pengagungan kedudukan harta dan atau syahwat lainnya, syahwat dunia sebatang. Ya, karena di antara ciri khas ahlul bid'ah, mereka menambah semangatnya dalam beribadah dengan tujuan ada sisi dunianya memang. Kalau enggak mengharapkan dunia itu, mereka tidak akan sesemangat itu. Fenomena terjadi ziarah kubur yang begitu masif, ya kan? Dan kesyirikan yang betul-betul terang-terangan bahkan, ya, kesyirikan yang betul-betul terang-terangan itu terjadi bukan hanya di desa-desa, ya, mana mereka mungkin masih agak primitif pemikirannya atau konservatif, tetapi di perkotaan pun masih banyak, ya kan? Di perkotaan pun masih banyak. Nggak tahu kalau di Jakarta bagian sini ya, ya. Nah, kalau di beberapa tempat kita lihat kesyirikan betul-betul. Orang-orang yang menziarahi kubur itu, apakah mereka betul-betul mengamalkan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zikrul maut? Mengingat kematian, mengingat hari akhir? Tidak, justru mereka, banyak dari mereka bersemangat untuk menziarahi atau wisata religius demi apa? Ngalap berkah dalam artian dunia. Dalam artian nyari keuntungan dunia, perdagangan lancar, warisan dapat, ya, supaya ibunya kalau mati nanti dapat warisan dan seterusnya, dunia. Bukan justru mengingat bahwasanya dia akan terjadi hal yang sama padanya, kematian. Motivasinya apa? Dunia. Tahun-tahun politik, kuburan-kuburan malah semakin ramai. Iya, jadi bukan media sosial aja. Kuburan-kuburan pun semakin ramai. Ya, insyaallah ya. Ini enggak melanggar dengan peraturan yang ada di sana ya, karena ada tulisan di sana. Ya. Kuburan pun mulai ramai karena masalah menjabat dan seterusnya. Banyak dari calon-calon itu mereka kemudian pergi ke kuburan untuk apa? Apakah nyari akhirat? Seandainya mencari akhirat, seseorang tidak akan mengejar kekuasaan. Dan seseorang akan berlindung pada Allah dari ngerinya kekuasaan, karena setiap detail dari warganya itu akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir. Na'udzubillah, ya. Bukan berarti kekuasaan itu tidak penting, ada, harus ada. Kita harus punya pemimpin kaum muslimin, tetapi jangan dicari, ya. Ahlul bid'ah menambah semangatnya di apa? Di masalah dunia. Maka hati-hati kalau misalnya sekarang kita ini ngaji ada keinginan dunia, hati-hati. Ntar deket lama-lama deketnya ke kajian-kajian ahlul bid'ah atau munharifun, orang-orang menyimpang. Dan itu hal yang terjadi. Walaupun seorang artis taubat kemudian dan dia pengen tetap terkenal, pengen ini, lama-lama enggak bakal betah di kajian salafiyin, enggak bakal betah. Karena emang pure murni, bukan buat dia terkenal, bukan. Tapi untuk apa? Ayo nuntut ilmu aja, udah itu aja. Amalkan udah, khalas. Antum enggak perlu jadi orang ternama lagi, khalas. Udah, yang penting nama antum terkenal di langit, di sisi Allah Azza wa Jalla antum dipuji, itu yang terpenting. Tapi ketika ada niatan keinginan dunia, suatu saat kalau memang betul-betul suatu saat, kalau memang betul-betul niatan seperti itu ada dalam hatinya, keinginan dunia, dia semangat karena ingin terkenal, ingin cepat populer, ingin tetap, oh, Masya Allah pokoknya dagangannya laris, bisnisnya lancar dengan ngaji di salafiyin, kelak suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat dia merealisasikan apa yang dia inginkan, yang mana ternyata yang dia inginkan itu ada pada kajian-kajian ahlul bid'ah. Dan itu terjadi kan? Terjadi. Ya. Terjadi. Oleh karena itu, dalam mengajar atau belajar, semampunya betul-betul kita mentazkiyatun nufus, mengikhlaskan, mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin itu menuluskan, membuat tulus lahu lillahi ta'ala ad-din. Ad-din makna di sini ta'ah. Ketaatan kita harus betul-betul dipertus lillahi ta'ala. Sebelum ngaji, sebelum mengajar, sebelum belajar, baca doa, minta sama Allah taufik, hidayah, betul-betul istiqamah, minta sama Allah azza wa jalla. Jangan sampai ya syahwat dunia kemudian meliputi kalbu kita dalam pengajian, dalam masalah-masalah lain dari masalah agama. Ya. Kemudian dikatakan di sini, tidakkah kamu melihat para pendeta di gereja-gereja terputus dari segala macam kelezatan dan tenggelam dalam berbagai macam ibadah serta menahan diri dari syahwat? Lihat, ini kontra dengan kalimat berikutnya, memang agak kontra. Coba lihat pendeta di gereja-gereja, rahib-rahib di biara-biara. Mereka memutus dari segala macam kelezatan. Ya, kira-kira betul enggak? Anda ngelihat pendeta berbisnis kok ya. Iya. Minimal bisnis nasihat, iya. Iya. Ada dua ruangan, satu ruangan konsultan, satu ruangan orang bermasalah, iya. Kemudian konsultasi, saya sedang ada masalah gini. Iya kan? Ya, terus pendetanya pakai mengucapkan solusi. Tuhan akan memberkatimu, dipuji-puji, dimotivasi. Tapi ya harus ada duitnya, ya. Iya, enggak ada yang gratis buat makan siang, ya. Iya, enggak ada masak makan siang gratis. Iya, biasanya kan gitu. Ya. Dan juga di dalam tubuh kaum muslimin sendiri, dalam kalangan tasawuf mutasawifin, terjadi ghuluf fi salihin, sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Yang mana di video-video kita saksikan, sujud, ya. Dan kelihatannya bukan sekadar sujud penghormatan, sujud ibadah, menghambakan diri pada gurunya atau syekhnya atau siapa, wali lah, gitu kan. Dan luar biasanya di sini ada baskom, bakso asbak, ya. Ada asbak, ada rokoknya juga. Nah, kemudian dicium itu jempol walinya itu. Iya, nggak tahu apa keutamaan. Padahal jempol udah nggak ada sekarang, nggak ada sinyal jempol kan? Iya, tapi masih dicium-ciumin. Iya, jempol dulu tahun 2005 loh ya, sekarang udah nggak ada, dicium-ciumin itu. Itu kira-kira sujud apa? Penghormatan atau sujud ibadah itu? Kalau sujud ibadah jelas syirik besar, kufur keluar dari Islam. Ya, tapi orang-orang ini banyak yang uzur. Iya, iya. Bismillah, Puan Ustadz. Jamaah mohon untuk merapat. Ahlu sunnah wal jamaah mohon untuk merapat. Ya, di luar banyak jamaah yang tidak kebagian tempat. Masya Allah. Yang di luar masuk kemudian mungkin bisa ya pangku, dipangku sama temennya. Mungkin di sebelah sana masih agak longgar, saya pikir di sini agak banyak di sebelah sana. Ya. Iya, itu di atas AC itu bisa tuh ya ada. Ya, iya. Baik. Nah, saya terputus nih. Tadi mana? Pokoknya seperti itulah ya. Tidaklah ketika kamu melihat pendeta di gereja terputus dari segala macam kelezatan dan tenggelam dari berbagai macam ibadah serta menahan diri dari syahwat. Kira-kira apakah hal-hal tersebut? Itu kebid'ahan, memutus at-tabattul. Mungkin antum bertanya, ikhwan. Lalu bagaimana dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ya. Ya, beliau tidak menikah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jadwalnya padat, ya. Jadwal di penjaranya juga padat. Iya, mana sempat menikah karena jadwalnya kemana-mana. Beliau itu seorang mujahid melalui pena dan juga melalui pedang. Jadi mungkin wallahu a'lam kita enggak bersuudzon kepada beliau. Jadwal beliau Masya Allah. Iya. Gitu kan? Antum sendiri yang jadwal antum enggak banyak padat tapi banyak yang masih bujang, ya. Ya kan? Masyaikhul Islam itu tidak bermaksud untuk bertabatul mengharamkan diri dari pernikahan, tidak maksud begitu. Ada kitab Al-Ulama Al-Azab, yaitu ulama-ulama yang bujang, ada kitab tersebut. Tetapi kita berhusnuzon, ulama-ulama tersebut saking mereka sibuknya dengan ilmu dan amal jihad, maka mereka ya tidak sempat menikah, ya wafat lebih terlebih dahulu. Kendati demikian, orang-orang Nasrani ini, para pendeta ini kekal di neraka jahanam. Padahal mereka bisa dibilang bersungguh, namun berlebihan. Ini bahaya nih. Banyak pemula di antara kita yang baru ngaji, sungguh-sungguh, tapi berlebihan. Kadarnya berlebihan. Baik perkataannya berlebihan, atau sikapnya berlebihan. Ya, kadang begitu. Ya. Maka hati-hati. Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Lihat muka-muka tersebut bekerja keras lagi kepayahan. Ya. Di sini maksudnya muka-muka tersebut yaitu pemilik muka-muka tersebut, orang-orang tersebut. 'Amilah nasibah. Apa arti 'amilah? Orang yang beramal lah. Nah, beramal tapi justru masuk neraka. Nauzubillah. Apa sebabnya? Banyak sebab, bisa jadi karena bid'ah atau berlebihan amalannya, tidak ada tuntunannya dan semisalnya. Nasibah, dan nasibah itu di sini kepayahan. Nasibah di sini kepayahan, menunjukkan kemungkinan orang seperti ini dia di dunia memang adalah orang yang beramal. Maka hati-hati di sini. Ya. Kata para ulama, untuk wujuhu yaumidzin khasyi'ah, ini memang ayat untuk orang-orang kafir. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, ini wajahnya orang Yahudi dan Nasara secara khusus, berkata Ibnu Abbas. Pendapat kedua, ini wajahnya semua orang kafir, kata sebagian ulama. Ala kulli hal, diumumkan wajah untuk setiap orang kafir, yang mana ketika itu khasyi'ah dzalilah, tunduk mereka. Ya. Kemudian orang-orang ini ternyata amilah, yang ketika di dunia amilah, berarti memiliki amal, perbuatan, atau bisa juga beramal tapi untuk dunia, atau berbuat sesuatu hanya untuk dunia saja, tidak untuk agama. Ala kulli hal, orang ini adalah orang-orang yang ketika di dunia itu capek, letih, bukan untuk akhirat. Ya. Dan orang-orang seperti tasla naran hamiyah, memasuki api yang sangat panas, neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maka katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatan, paling rugi, rugi capek dan rugi dosa. Udah capek dosa lagi, ya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Kenapa begitu? Hal itu tiada lain dikarenakan suatu rasa lembut di kalbu mereka yang mereka dapatkan dalam beriltizam dengan ibadah, yaitu beriltizam kontinuitas, konstan, terus menerus dengan ibadah, dan rasa giat yang merasuk ke dalam diri. Ya. Syaitan itu mengukur seseorang. Orang ini kalau lagi semangat, maka syaitan akan berusaha, kalau enggak bisa diturunkan semangat itu menjadi futur, maka dilejitkan semangat itu sampai melebihi kadarnya. Begitu. Ya, seperti itu. Maka hati-hati kalau kita sedang semangat-semangatnya. Jangan mentang-mentang sedang semangat, on fire gitu bahasanya, maka enggak boleh ada yang mencegah dan menasihati saya mumpung saya semangat. Enggak gitu juga. Semangat itu perlu balance dan netralisir supaya tidak melebihi kadarnya. Orang-orang yang ngebom itu kan terlalu semangat, ya kan? Terlalu semangat. Kalau mereka enggak semangat, enggak bakal pakai bom, ya kan? Petasan, ya. Ya kan? Kemudian orang-orang yang ya baik membunuh diri dengan bom atau melempar bom atau semisalnya. Kalau antum lihat pemain bola misalnya, terlalu semangat, semua dikejar. Iya. Wasit pun dikejar, semua dikejar. Ini semangatnya berlebihan. Pasti energinya bakal habis dia. Dan dia akan merugi, enggak mendapatkan apa-apa dan dibuli orang. Maka semangat itu perlu ukuran. Rasulullah pun bersemangat, para sahabat pun bersemangat, dan dulu ada contohnya semangat sebagian sahabat, tetapi semangat mereka kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetralisir semangat tersebut agar tidak melebihi kadarnya sehingga keluar dari jalur, akhirnya menjadi bid'ah. Akhirnya menjadi bid'ah. Ya. Sikap-sikap sebagian dari kita mungkin, ya, kalau kita cerminkan, mungkin enggak dulu kita ke ahli bid'ah atau ke musyrikun, bisa jadi itu ada pada diri kita. Terlalu semangat, baik terlalu semangat mentahdir, terlalu semangat mentakfir, na'udzubillah, ya, ini lebih bahaya lagi. Terus terlalu semangat dalam menegur saudaranya, terlalu semangat di shof pertama, bagus shof pertama bagus, namun hati-hati dengan semangat yang keterlaluan sehingga kadang merugikan orang. Ya kan? Kadang ada terlalu semangat untuk merapatkan atau meluruskan, merapatkan shof sehingga mengejar mbah-mbah yang ada di sampingnya. Bisa jadi kan? Terlalu semangat. Ini bisa mengaburkan orang. Maka mahlan-mahlan, pelan-pelan. Ya, untuk berdakwah itu perlu kita mengetahui sosiologi dan karakteristik masyarakat juga, ya. Dan juga lapisan masyarakat ini, dimensinya apakah orang tua atau pemuda dan semisalnya, ya. Di antara hal yang, ya, di sini orang yang betul-betul ada perasaan terpantik, ya, thrill, yaitu sensasi semangat beribadah, ini perlu banyak dinasihati juga, diayomi, diberi wejangan, pengarahan. Betapa banyaknya dari kita yang semangat tanpa arah, semangat tanpa arah, nggak ada yang diarahin. Dan memang sekarang asatidah terlalu sibuk sehingga nggak bisa ngarahin satu-satu di antara antum. Bisanya kita hanya ya menabur ilmu saja dengan semampunya kita. Maka butuh arahan, ya. Dan juga asatidah terbatas. Jadi ya, pertama mintalah arahan dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Minta sama Allah pertama. Kemudian ikhtiar dengan membaca kitab atau bertanya kepada orang yang menurut antum memiliki ilmunya. Karena kalau misalnya tanpa arahan, boleh jadi antum akan mempunyai sikap yang salah atau mempunyai berfatwa dengan fatwa yang mengerikan, salah. Ya. Baik memfatwakan terhadap orang lain atau untuk mengilzamkan untuk diri sendiri. Yaitu misalnya meninggalkan tayamum dengan kondisi tidak mungkin memakai air. Misalnya, ya, sebagaimana pernah difatwakan oleh sebagian sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang lagi di dalam medan perang, kemudian bocor kepalanya, kemudian pada malam harinya ternyata junub, mau sholat subuh, minta izin, ini boleh gak saya untuk, ada uzur gak buat saya, ya. Maka kata sebagian yang berfatwa, tidak, kamu gak ada uzur, udah kamu mandi junub full, mandi junub dia dengan air, mati kemudian, wafat radhiyallahu anhu. Kabar tersebut tersiar ke Nabi SAW dan Nabi SAW mengatakan, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, bukan membunuh secara hakikat langsung, tetapi membunuh dengan wasilah fatwa. Karena kurang berpikir, terlalu semangat di sini, perlu arahan. Dan betapa banyaknya orang yang terlalu semangat karena kejahilan. Ya, makanya kata Nabi SAW setelah itu, fa inna shifa' al-'ayyi as-su'al. Sesungguhnya penyembuh kebodohan al-'ayyi, yaitu kebodohan, adalah bertanya. Ya, betapa banyaknya orang terlalu semangat karena bodoh. Iya. Betapa banyak orang yang semangat karena bodoh. Iya, anak muda banyak yang semangat. Kenapa? Karena belum begitu mengerti jalur kehidupan. Dia terlalu semangat. Bilang ke bapaknya, saya pokoknya mau berjodoh sama dia. Bapaknya melihat, wah, perempuan kayak gini kamu mau sama dia? Ya, itu pilihanku, Pak, gitu kan. Pilihanmu betul, pilihanmu, cuman jangan yang kayak gini, ya. Perempuannya tatoan, enggak pakai jilbab. Sementara laki-lakinya ngaji sunnah. Masyaallah, enggak mungkin, ya. Kayaknya enggak ada, saya pikir enggak ada itu. Ya, enggak ada. Tapi memang semangat tersebut ya bisa memberikan mudarat baik untuk diri atau untuk orang lain. Kemudian dalam masalah juga di antara semangat, mubalaghah dalam tatawur, berlebihan dalam hal-hal yang sifatnya sunnah. Berlebihan di sini dia berlebihan melampaui batas yang mana dia belum terbiasa dengan ukuran selebih itu. Perlu diketahui bahwasanya al-mubalaghah fit tatawur tusabbibul malal. Berlebihan dalam tatawur di luar kadar kebiasaan itu menyebabkan kebosanan. Futur. Ya. Kalau misalnya antum belum biasa menghafal Quran, maka jangan terlalu padat hafalannya. Saya belum hafal Quran nih. Bahkan bacaan pun masih setengah-setengah lah. Baguslah, cuman belum begitu. Kemudian ikut daurah tahfiz Quran sebulan hafal 30 juz. Ini takalluf. Takalluf. Ya tahu kan yang kayak gini? Takalluf. Daurah 30 juz atau 40 hari atau 2 bulan 30 juz itu sebenarnya untuk orang-orang yang pernah bermahafal Quran cuma lupa atau yang sudah punya basic hafalan Quran pokoknya, atau sudah pernah hafal satu Quran full tapi banyak lupa, baru ikut. Yang belum hafal juz 30 aja belum hafal, ikut situ. Makanya banyak yang stres, banyak yang kabur, panjat tembok, beneran. Banyak terjadi gitu, beneran. Muntaber, ya. Banyak yang seperti itu ya kan. Takalluf, semangat tanpa arah, tanpa konsultasi dulu. Akhirnya apa? Ya, bukan hanya bosan, menyakiti diri sendiri. Banyak yang gitu gak kuat. Ya gimana gak kuat? Sampean belum pernah ngafalin Quran satu halaman sehari aja gak mampu biasanya. Sekarang kan kalau 40 hari berarti 30 juz, berarti minimal satu hari itu ya 17 halaman misalnya. Satu hari 17 halaman. Ya, modiar mati ya, gitu kan. Gimana? Menghafal Al-Quran bagus, bagus. Tapi tanatu' ini adalah sikap berlebihan, tasyaddud atau mubalaghah di luar kadar kebiasaan. Ini yang bermasalah. Antum qiyamul lail, ikhwan. Enggak biasa qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail bukan tarawih ya, qiyamul lail ya, beda ya. Walaupun sama-sama salat malam juga. Tapi maksudnya di tahajud biasa. Antum enggak biasa salat tahajud, salat malam enggak biasa. Sekali salat malam antum mau 11 rakaat dan membaca sesuai dengan bagaimana Rasulullah membaca. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Iya. Yeah. Jangankan sampai An-Nisa. Sampai ayat ya, yeah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah aja sudah nyerah itu. Ayat berapa itu? Itu belum nyampe satu juz itu. Bahkan setengah juz aja kayaknya belum nyampe itu. Iya, udah nyerah kan enggak biasa. Ini mubalaghah. Ya. Maka ikhwas kalian hati-hati dengan semangat seperti ini. Ya. Semangat yang kemudian setan menghiasi semangat itu seolah-olah itulah agama antum. Antum harus sehebat itu antum. Ngelihat ustaz hebat banget hafalannya. Lihat ustaz ini. Wah. Kemudian langsung pengen melejit seperti ustaz itu cepat-cepat. Enggak, jangan-jangan dulu, sebentar. Justru yang itulah yang diinginkan setan. Supaya apa? Antum terus semangat dan cepat futurnya. Orang yang berlebihan tiba-tiba itu cepat turunnya karena dia belum kuat untuk naik gunung. Belum kuat untuk menghadapi angin yang kencang, belum. Pelan-pelan isi dulu dirinya. Isi dulu dirinya. Ya, balon yang kecil cepat hancurnya. Tapi yang besar bisa menampung orang. Karena besar. Maka tunggu waktunya insyaallah. Perlahan-lahan, bismillah. Gradually gitu. Jangan langsung set gitu. Itu yang diinginkan setan. Ekstrim langsung melejit. Tiba-tiba nanti jatuh. Karena apa? Enggak kuat. Kalaupun tetap istiqomah melejit kayak gitu, pasti ada dunia yang diinginkan. Karena agama yang benar itu tidak mengharuskan seseorang tiba-tiba pus melesat melejit dengan sesoleh-solehnya soleh. Enggak harus seperti itu langsung. Yang penting tunaikan kewajiban. Sunnahnya perlahan-lahan. Kita ini kata Nabi SAW aja itu tidak akan mampu istiqimu. Disuruh istiqomah kita. Walan tuhsu, kalian tidak akan bisa menghimpun semua sunnah Nabi SAW. Dalam satu rangkap atau dalam satu hari antum enggak bisa mengamalkan semua sunnah Nabi SAW. Beneran. Zikir pagi petang rutin? Rutin misalnya. Semuanya Masya Allah. Itu udah prestasi. Zikir pagi petang ada santun dan yatim piatu udah belum? Hah? Ana waqafil yatim kahatain udah belum? Belum. Sunnah Nabi SAW. Iya. Membantu janda udah belum? Apalagi ini? Ya, istri aja di rumah mungkin marah-marah, ekonomi kurang. Ya, belum kan? Itu baru 3 poin, Pak. Antum sudah ketawa. Mungkin poin keempat, kelima antum nangis habis ini, ya. Masih banyak sunnah yang enggak bisa ini. Walan tuhsu, kalian enggak bakal bisa merangkap semua sunnah ini. Saking apanya? Saking kita itu sebenarnya kekuatannya seberapa kadar kecil. Maka jangan paksakan diri. Apa yang termampu saja itu lakukan pelan-pelan. Jangan langsung ekstrim. Tapi sebagian dari orang itu memiliki tanatuk, semangat sambil kemudian kadang meremehkan manusia. Ya, dan menganggap semua manusia itu harus seperti dia gitu loh. Solehnya itu. Pertama kita sebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti istaqimu wa lan tuhsu, itu diantaranya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Ahmad, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innakum lan tutiku kullama amartukum bihi. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk merealisasikan segala yang aku perintahkan, saking banyaknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin, tetapi jangan putus asa. Saddidu, berlaku tepatlah semampunya. Wa qaribu, kalau enggak bisa tepat 100%, ya dekatlah kepada kebenaran. Wa absyiru, bergembiralah kalian dengan sunnah ini. Begitu. Ya? Begitu. Itu pertama ya. Itu bukan pertama, itu berapa poin setelahnya. Tapi di sini yang akan ana sebutkan di sini, ikhwan sekalian. Sebagian dari insan ya, thalibul ilm, ya mana mereka Masya Allah mulai puasa ya, mulai ngaji, mulai ini, mulai itu. Kadang-kadang selagi mereka semangat juga nyakar orang gitu. Selagi mereka semangat beribadah, beramal, semangat juga ngeliatin dan menjelekkan orang. Contohnya misal seorang dari kita rajin puasa Daud, itu pun dia rajin karena bujang sebenarnya. Ya. Iya, mau gimana lagi? Jarang, ya agak susah kalau misalnya udah menikah puasa Daud ya, karena lebih banyak yang udah menikah perutnya makin gendut ya, porsi makannya makin banyak ya. Tapi yang bisa, Masya Allah, ada seseorang puasa Daud. Ya, sekali puasa sehari ini puasa, besoknya enggak. Besoknya puasa, besoknya dan seterusnya. Ya. Kemudian itu semangat banget Masya Allah. Bagus, kita enggak menjelekkan puasa Daud, bukan. Tetapi orang ini, ikhwan ini ketika dia puasa Daud, melihat ke seantero dunia ta'lim, pengajian ikhwan sekalian salafiyin. Masya Allah, salafiyin sekarang itu rendah kadar imannya. Agak rusak mereka. Kenapa, akhi? Enggak ada yang puasa Daud. Allahu musta'an. Kira-kira gimana antum dengar orang kayak gini? Iya, ngeselin kan? Iya. Iya. Jadi seolah standar kerusakan atau tidaknya seseorang itu harus sesuai dengan hal yang diamalkan, yaitu puasa sunnah Daudnya itu. Atau jangankan puasa Daud lah, Senin Kemis lah. Ya, enggak semua dari kita Senin Kemis, ya kan? Iya, enggak semua dari kita Senin Kemis. Alhamdulillah yang rajin Senin Kemis, Masya Allah, anak kagum dengan beliau-beliau ini. Taib. Alhamdulillah masjid mengadakan apa namanya? Iftar jama'i untuk puasa Senin Kemis. Di sini ada? Belum atau enggak? Kalau belum berarti ada plan untuk ke depan. Insyaallah. Kapan dimulai plannya? Mulai sekarang nih? Ya. Taib. Misalnya Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas mengadakan iftar jama'i bagi yang puasa Senin dan Kamis. Dan itu bisa memotivasi orang untuk puasa, Masya Allah. Datang kemudian orang mulai ya, 50 orang datang ya, iftarnya juga Masya Allah, nasi kotak ya. Dan makanan ringannya juga kue, donat, kurma. Wah, Masya Allah. Dan ada amplop ya. Iya, Masya Allah. Iya. Iya. Amplopnya tulisannya infak untuk masjid. Iya. Setenambahin. Iya. Nah, itu Masya Allah ya. Kemudian ikhwan-ikhwan yang puasa ini, Masya Allah, datang sambil ngobrol ya. Melihat beberapa orang, beberapa ikhwan yang lain enggak puasa, dia nyolek temannya, "Akhi, Masya Allah, ana prihatin dengan salafin di tahun-tahun ini." Masya Allah. Padahal dia baru ngaji kemarin 1 tahun. Ana prihatin dengan mereka. Kenapa mereka itu agak kurang ya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kayak gini gimana kita mau betul-betul menerapkan sunnah Nabi? Puasa Senin Kamis saja mereka enggak. Iya kan? Rusak orang zaman sekarang. Masya Allah. Ini tanah tua berlebihan. Beneran berlebihan itu. Kenapa? Pertama, ini sunnah. Kedua, orang yang berkata seperti itu, ada kemungkinan, enggak mesti, tapi ada kemungkinan di hatinya ada ujub akan amalannya sendiri dan amalan teman-temannya. Ujub, hati-hati ini. Dan ujub itu bisa menghanguskan amalan kalau yang benar itu ujub. Naudzubillah. Hati-hati. Iya. Juga masalah ngaji, ikhwan sekalian. Ya, ini juga perlu kita pelajari, ikhwan. Ngaji itu apa yang paling terkenal? yang paling terpenting dari pengajian itu apa? Antum menambah iman dan ilmu sehingga memperbaiki amalan antum. Itu kan tujuannya. Ilmu ini tidak dicari secara zat, tetapi dicari karena ada hal lain yang perlu kita lakukan, yaitu amal. Ilmu itu dicari bukan karena ilmu itu sendiri. Ya? Ilmu itu dituntut bukan karena ilmu itu sendiri, bukan. Tapi ilmu itu dituntut karena untuk beramal. Jadi ilmu itu bukan tujuan akhir, melainkan dia wasilah. Dan tujuannya adalah ridha Allah Azza wa Jalla dengan mengamalkan ilmu. Karena kalau tidak mengamalkan ilmu, murka Allah Azza wa Jalla datang untuk kita. Jadi tujuannya ilmu itu adalah untuk mentaksil amalan kita, yaitu memberi, mendasari amalan kita dengan benar. Mendasari amal kita dengan benar. Baik. Sekarang misalnya ikhwan, di antara antum, siapa yang bisa bahasa Arab? Ya. Dari ikhwan semua ini, berapa persen sih yang bisa bahasa Arab? Antum di sini ada pelajaran bahasa Arab kan ya? Ya ikut berapa bahasa Arab ikhwan? Ya, begitulah, enggak usah disebut ya. Baik, kemudian yang bisa bahasa Arab berapa persen di sini? Bisa jadi kurang dari 50%. Bahkan bisa jadi wallahu alam kurang dari 25%. Bahkan bisa jadi yang betul bisa bahasa Arab kurang dari 10%. Enggak ada yang mengaku kan? Takut ujub ya gitu, masyaallah ya. Iya. Selain karena memang enggak bisa, takut ujub gitu kan. Bercanda ikhwan, antum jangan tersinggung. Ntar habis kajian, anak bisa sat antum nih gitu kan. Taib. Sekarang misalnya kita bilang, kita katakan kepada orang-orang, antum salafin sekarang Allahumma musta'an, enggak ada yang bisa bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab cuma ustadznya atau tulab-tulab yang rajinnya. Kayak ini pecinya aja, jenggotnya aja, cingkrangnya aja, cadarnya aja, bahasa Arab enggak bisa, Quran enggak faham, hadis dibaca cuman bacanya doang bisa, enggak bisa paham, baca kitab ulama enggak bisa, yang gundul, yang berharokat berambut aja enggak bisa, apalagi gundul-gundulan. Allah musta'an, rusak salafiyin sekarang, masya Allah. Kira-kira gimana antum ikhwan? Ya? Kira-kira antum udah dah, ana resign dah dari salafiyah gitu. Jadi gituin. Ini tanattu', wallahu alam, ini adalah tanattu'. Karena bahasa Arab itu yang wajib untuk antum pahami adalah hal-hal yang wajib dengannya, yaitu seperti bacaan-bacaan dalam salat, zikir-zikir dan doa yang antum terbiasa mengucapkannya, itu wajib antum pahami maknanya. Tapi untuk bisa baca kitab, ana tanya, fardu ain atau tidak? Ya. Ini hukum, jadi hukum nanti, hukum Allah jadinya kalau misal kita berkata wajib. Bapak kita misalnya belajar sunnah, masya Allah semangat, kemudian gak bisa bahasa Arab, belum benar salafinya itu, masya Allah, dibilang gitu kira-kira gimana? Sebenarnya apakah standarisasi salafiyah itu adalah seseorang harus udah bisa bahasa Arab baru dia kamil salafiyahnya, sempurna? Ya memang bagus belajar bahasa Arab dan bisa bahasa Arab, tetapi bukan itu barometernya. Keimanan seseorang itu, banyak orang yang tidak bisa bahasa Arab insya Allah masuk surga, dan semoga kita semua masuk surga insya Allah, amin. Jadi jangan sampai dengan kemampuan kita untuk hal yang positif yaitu bahasa Arab membuat kita terus semangat sehingga lidah kita ya menebang banyak hal yang sebenarnya tidak perlu ditebang. Ya. Kita cukup dulu sampai ini, azan atau tidak? Azan ya. Dan insya Allah kita teruskan sedikit setelah azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan di sini. Orang yang bergetar di kalbu mereka untuk beribadah tapi tidak di atas ilmu dan terlalu semangat sehingga sangat giat tanpa arahan, itu bisa jadi menganggap mudah sesuatu yang sulit disebabkan hawa nafsu. Jadi bisa mempersulit sesuatu yang dimudahkan oleh agama dan bisa memudahkan sesuatu yang sebenarnya untuk agama itu perkara berat karena hawa nafsu. Di sini hawa nafsu lawan dari ilmu. Ya. Seseorang imam menggunakan ilmu, imam menggunakan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu bisa diikuti oleh orang baik yang berilmu atau yang jahil. Baik yang berilmu atau yang jahil. Baik. Sebagian orang tertipu dengan ahli bid'ah dikarenakan kezuhudan dan kekhusyuan serta tangisan atau selainnya dari banyaknya ibadah yang terlihat. Sebagian ahli bid'ah itu bahkan banyak dari ahli bid'ah mereka mempertontonkan diri dengan hiasan-hiasan religius. Tapi religiusnya sekedar pernak-pernik hiasan dan titel semata. Melainkan hakikatnya orang yang mengerti sunnah, yang tahu ilmu itu mengetahui orang ini jahil, baik jahil akan ilmu ataupun mempunyai ilmu tapi sebenarnya dia tidak mengamalkan, orang-orang ini enggak tidak mengamalkan ilmunya. Maka kezuhudan atau penampilan kezuhudan, kelihatan khusyuk, bahkan sampai lancarnya hafalan itu bukan menjadi standarisasi kebenaran. Kecuali bagi orang jahil, kecuali bagi orang yang sangat awam yang tidak atau kurang berpendidikan. Ya, kelihatan saleh, kelihatan khusyuk, kelihatan qiraahnya luar biasa atau tangisannya atau semisalnya. Itu bukanlah standar. Ya, standar orang ini disebut alim, berilmu atau benar. Enggak, bukan itu standarnya. Standarnya adalah di bagaimana ucapan dia dan tingkah lakunya, itu standarnya. Akan tetapi hal ini bukanlah suatu barometer yang benar dalam mengetahui kebenaran. Kenapa? Karena Nabi telah bersabda kepada para sahabat yang menyebutkan sebagian sifat ahli bid'ah yang kelihatannya memiliki prestasi dalam masalah agama tapi pada hakikatnya jahil. Memiliki ketinggian atau seolah-olah memiliki ketinggian dari segi kesolehan, dari segi ilmu dan amal soleh. Sekarang kalau orang awam melihat kita pakai songkok, pakai peci, pakai dan semisalnya lah, pakai baju koko, berjenggot, bagi orang awam itu sudah ustad. Karena standar sekarang itu nggak tahu seperti apa standarnya. Pokoknya kalau begitulah ya, jenggotin aja itu, jenggotan ustad, ustad. Antum di pasar, musola pasar, ya, musola bukan masjid. Antum akan ditunjuk imam besar. Iya, minimal untuk sholat zuhur. Iya kan? Iya, karena enggak available yang lain, enggak, mulai yang lain enggak punya jenggot. Bahkan mungkin dagu pun enggak punya mungkin, ya. Mereka menganggapannya masyaallah. Tafadhol, silakan Ustaz, silakan. Iya. Ya, kemudian antum maju, ya. Karena itulah standarisasi dari orang-orang, hanya penampilan dari orang-orang awam yang mereka tidak mengetahui ilmu atau tidak belajar, itu standarnya di jenggotnya, di penampilan dan seterusnya. Iya. Dan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa saya jangankan masalah jenggot, ikhwan. Kita bisa merasa terkucilkan salat kita ketika melihat salat-salat mereka. Kita merasa amal kita begitu sedikit, enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bagaimana gigihnya amal mereka. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memvonis orang-orang seperti ini malah justru kilabun nar, anjing-anjing neraka. Bukan berarti kita merasa selamat dan pasti masuk surga. Itu kita berharap kepada Allah itu, tapi hanya Allah yang tahu. Kita berharap dan beramal soleh. Melainkan di sini yang berbahaya adalah ketika seseorang bersemangat, walaupun semangatnya menuju ilmu, tapi dia ternyata tidak Allah beri taufik dengan penuntutan ilmunya tersebut. Hati-hati. Dia bersemangat menuntut ilmu, tapi tidak Allah beri taufik untuk penuntutan ilmunya tersebut. Tidak beri taufik. Jadi hidayah itu adalah hidayah irsyad, hidayah ilmu, pemahaman. Paham, tapi belum tentu pemahaman tersebut berbuat taufik. Belum tentu Allah Ta'ala berikan taufik. Banyak orang paham akan haramnya fulan, haramnya ini itu, tapi Allah tidak memberikan pemberi taufik sehingga dia tetap aja menerjang hal yang haram tersebut. Kata Nabi SAW, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Salah seorang dari kalian memandang remeh salatnya dibandingkan salat mereka. Wasiyamuhu ma'a siyamihim. Puasanya dibandingkan puasa mereka. Ini amal yang ada nas hadisnya dan ayat Quran. Amal soleh, puasa, salat. Hal yang pertama yang di tanya oleh Allah di hari akhir tentang hak Allahnya, salat, puasa, ditanya, masya Allah puasa, ya, bab Royan, pintu surga bernama Royan, puasa untuk orang-orang berpuasa. Nah, ini masya Allah, amalan yang paten betul-betul Anas menunjukkan fadilahnya. Maka kita melihat orang itu masya Allah, sholatnya saya nggak ada apa-apanya sholatnya, ya, dia sholatnya tuh kayak, kayak takut banget sama Allah gitu. Sedangkan sholat saya, ya standar lah. Sholat saya kayak gini memang, tapi karena kesempitan sholat pertama, ya gitu. Ya, bukan karena khusyuk, ya biasa aja gitu sholatnya, biasa aja. Kemudian wasiyamuhu ma'asiyamihim, dan puasanya dibandingkan puasa mereka itu, puasanya dia masya Allah, saya mah puasa Ramadan doang gitu kan. Itu pun dipotong dengan safar pulang kampung, masya Allah. Ya, puasa aja dia masya Allah. Puasa Daud, ya, atau puasa Senin Kemis, dan masya Allah soleh sekali. Yaqra'una al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum, namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Tenggorokan saja tidak sampai, apalagi sampai ke kalbu. Ini menunjukkan betapa adanya orang yang membaca tapi hanya sekadar bacaan, sekadar bacaan, yang tidak sampai pemaknanya menuju kalbu. Ya, kendati pun orang-orang mungkin bisa saja menangis dengan bacaannya, bisa saja, ya, karena bagusnya bacaannya, masya Allah. Tetapi bukanlah itu semua sebagai barometer benar atau tidaknya seseorang. Meskipun kita dilarang untuk suudzon kepada orang, artinya kita tidak lantas kemudian menimba ilmu atau kita raup faedah dari beliau-beliau ini yang misal masya Allah sholatnya, puasanya, bacaan Qur'annya, hafal ayatnya atau nomor hadisnya, cetakan mana, cover kitabnya, penerbit tahun berapa, dan seterusnya. Apakah itu barometer? Masya Allah, itu luar biasa. Kita masya Allah luar biasa. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan taufik. Tapi apakah itu barometernya? Lantas ketika antum sudah menghafal halaman kitab Syarh Ushul Sunnah, apakah antum bisa menipu orang-orang alim bahwa saya antum adalah alim? Enggak bisa. Sebatas antum menghafalkan halaman dan bait-bait syair dan semisalnya, enggak bisa itu. Iya. Dan ketika seseorang menghafal Al-Qur'an supaya dianggap dia hafiz, ini yang akan pertama kali diseret ke neraka. Berarti menunjukkan bahwa saya hafalan semata tidak begitu saja memastikan benarnya seseorang. Iya. Makin apa maksud di balik itu? Apa yang dia inginkan dan bagaimana dia memahami ayat-ayat tersebut? Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hafalan kita dan bacaan Al-Qur'an kita sebagai salah satu yang membuat kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan. Telah diriwayatkan dari Al-Wazai yang berkata, telah sampai kepadaku bahwa barang siapa yang berbuat bid'ah yang sesat, maka syaitan akan menjadikannya cinta beribadah, tapi cinta beribadah yang berkaitan dengan bid'ah tersebut, sehingga terdistorsikan dia menganggap kebid'ahan ini adalah suatu ibadah yang betul-betul mengucurkan sensasi di kalbunya, sehingga dia mencintainya. Padahal itu adalah apa? Itu adalah bid'ah. Ya. Ini seperti yang qul hal ununabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Dan meletakkan pada diri rasa khusyuk. Hati-hati ikhwan. Kekhusyuan yang sahih yang benar adalah ketundukan di atas ilmu yang benar. Ya, hati-hati dengan kekhusyuan kita. Kekhusyuan kalau menganggap Allah Ta'ala tidak ada di atas arsh, tidak meninggi di atas arsh, ini kekhusyuan model apa ini? Ini berarti kekhusyuan di atas kebid'ahan, kekhusyuan yang mulabbas, kekhusyuan talbis dari syaitan. Tapi kalau memang fitrahnya merasakan bahwa Allah Azza wa Jal di atas segalanya, di atas arsh, di atas langit, maka kekhusyuan ini wajar. Ya. Kemudian kekhusyuan kita ketika mendengar ayat Al-Quran disebabkan apa? Kalau sekedar disebabkan efek suara, masya Allah di sini suaranya bagus nih. Anda pengen adopsi sound system di sini, gimana caranya? Berapa biayanya? Pengen di masjid depan rumah itu, pengen kayak gini suaranya, masya Allah. Kalau cuma sekedar gaung gema dan seterusnya, itu belum bisa disebut khusyuk ikhwan. Itu namanya bukan tadabur tapi ta'athur, ta'athur. Ya. Ta'athur itu berbeda dengan tadabur. Kalau khusyuk disebabkan ta'athur itu masih ta'athur atau apa? Terpengaruhi, kena efek, ya kena efek. Yang namanya kena efek ini bukan karena ilmu, tapi karena ya intonasi dan getaran suara yang kita ini gini contohnya. Antum dengerin, jangan dengerin tapi ya, dengerin lagu barat ya. Ya kan? Dulu-dulu ya. Lagu barat enak. Aransemennya masyaallah. Ya jam masyaallah juga kan. Aransemennya bagus gitu. Enggak masyaallah enggak. Aransemennya bagus. Vokalisnya enggak ada. Mungkin lagi cuti. Jadi ini doang. Apa komposisi instrumen doang. Tapi bagus gitarnya ini ya. Kepengaruh enggak kira-kira? Ini ta'atsur namanya. Ini ta'atsur. Ya. Kemudian ternyata vokalisnya balik dari kampung kemudian nyanyi lagi. Antum mendengar nyanyiannya, liriknya, ya. Sewu kuto misalnya, ya kan? Ya, ana ada santri dulu, ya. Beliau Masya Allah multazim istiqomah dulu waktu di kita berteman apa di pesantren dulu dari saat dulu. Beliau itu sebenarnya mantan drummer atau apalah pokoknya band metal dulunya. Kemudian hijrah ke pesantren. Ya. Hijrah ke pesantren jadi istiqomah ikhwan. Bagus. Ke pesantren belajar. Emang gitu sekelas masyaallah. Karena emang mungkin udah pernah mengalami kekerasan kerasnya dunia bila tika permusikan mungkin ya. Jadi kelihatan orangnya ghalidh gitu, apa teguh kuat gitu. Dan udah hijrah makin kuat gitu masyaallah. Nah, maka jadilah beliau kismul aman, yaitu kismul aman itu security, bukan security. OSIS tapi bagian hukum gitu, bagian anu enggak tahulah apalah itu namanya, tapi kalau di sana kismul aman. Santri-santri bermasalah yang bandel yang suka lompat pagar itu, ya dia mereka-mereka ini yang ngurusin. Sama-sama santri tapi masyaallah beliau. Ada salah satu sahib ana, ya. Dan beliau sekarang jadi salah satu pengelola di perpustakaan pesantren masyaallah. Nah, itu beliau ini ya memang enggak pernah dengar sudah taubat dari permusikan, udah lupa dengan musik dan fokus di nuntut ilmu. Suatu ketika naik bis Solo Semarang, Pak. Antum kalau tahu bis Solo Semarang itu. Ya, safari atau semisalnya ya, bis Solo Semarang. Ya, sama teman ana berdua gitu atau bertiga. Kan biasanya ada pengamen yang pakai gitar kecil itu loh. Ya, ting tong gitu kan, yang gitar-gitar kecil itu loh. Apa sih namanya itu? Ya. Ya itulah, ya. Kemudian nyanyi itu tadi itu, lagu itu. Teman ana ini yang soleh ini, yang udah hijrah soleh, kemudian melongo ngelihat apa namanya pengamen ini. Ditanya, antum gimana katanya musik haram antum mana? Wah, ana nggak pernah mendapatkan lirik yang seindah ini katanya. Intermezzo aja ya. Kadang-kadang begitu ikhwan, orang yang dulunya seperti itu, kemudian udah lama hijrah, dengar sesuatu dari musik. Keinget lagi mungkin masa-masa ini ya. Semoga Allah Ta'ala jaga kita. Ya pokoknya begitu ya. Hati-hati. Mendengarkan lagu yang kadang sekarang tuh ya. Kasidahan. Apa sih namanya itu? Hah? Ya itu tuh namanya. Anda mau nyebut namanya gak enak ya. Itulah pokoknya. Yang Lebaran tahun kemarin itu booming lah lagunya itu, ya. Iya, kalau ada yang namanya Maulana itu ini banget ini. Ya. Dipanggil terus. Iya, dipanggil di mana Maulana. Wah, kesian yang namanya Maulana. Jadi nama pasaran. Padahal nama Maulana itu bagus tuh. Jadi pasaran namanya. Iya, dipanggil. Itu kan bagi orang yang penikmat atau penyuka kasidahan atau penyuka yang seperti itu terasa di kalbunya seperti mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Ini bagi sebagian orang begitu. Iya. Anda juga pernah lewat pasar, azan berkumandang, orang ini dengerin azan seneng, terus ngeliat Anda selesai azan, ngeliat Anda lewat, bukannya dia ikut, ini malah dia selawatan. Allahumma sholli ana. Artinya apa? Maksudnya apa dia? Maksud dia lihat gue beribadah kok gitu kan. Gue juga selawat kok gitu. Tapi enggak sholat gitu kan. Begitu maksudnya begitu. Iya. Jadi di sini adalah kekhusyuan yang mulabbas, kekhusyuan yang ditalbiskan oleh syaitan, yang sebenarnya itu bukan kekhusyuan hakiki, itu tipuan dari syaitan. Itu tipuan dari syaitan. Syaitan bisa menipu dalam masalah ini, ikhwan. Bisa menipu. Dan juga menangis agar ia dapat memburunya, itu memburu sesuatu dari syahwat itu, ya. Wallahu alam, sebenarnya masih banyak yang ingin kita sampaikan, tapi cukup sampai situ aja karena masya Allah ya, waktunya ini udah jam segini ya. Banyak ikhwan anda mempersiapkan untuk antum itu sampai 16 halaman ini, huruf kecil bahasa Arab ikhwan, tapi satu halaman aja kayak gak nyampe ini ya. Jadi ilmu itu luas, umur antum itu pendek, jadi jangan terlalu menyanyikan waktu dengan maulana-maulana ya. Kemudian juga di bulan lalu kita masih punya hutang. Ini masih ada pertanyaan ini satu ini, masih punya hutang ini. Ana takutnya ditagih di hari akhir. Jadi kita sedikit-sedikit kita bacalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum berdebat bagi orang-orang yang baru hijrah? Orang yang sudah alim sekalipun itu tidak mengawali dari debat. Enggak. Orang yang sudah alim sekalipun berusaha menghindari debat. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan juga ya, jaminan bidadari buat yang meninggalkan mira, perdebatan yang sudah emosional atau perdebatan tak berujung. Nah, ini yang bagi yang baru hijrah, berdebat amat cermin aja debatnya, insyaallah lebih selamat ya, jangan sama orang. Sekarang terjadi banyak diskusi di antara mahasiswa ya. Itu musyawarah gitu kan. Diskusi dia biasanya itu liqa-liqa dan semisalnya. Diskusi antara jahil dengan jahil. Maka jadilah jahil murakkab. Ya, jadi dua-duanya jahil. Ya. Enggak usahlah. Nuntut ilmu pertama kali baca Al-Qur'an, baca kitab, baca buku, kemudian hadir di kajian kalau bisa, kajian rutin, kajian kitab kalau bisa. Baik. Berlaku tidak sekarang ini makmum dengan orang yang berfaham mujassimah? Apa yang dimaksud dengan berfaham mujassimah? Biasanya salafiyin itu dituduh musyabbiha mujassimah karena menganggap Allah Ta'ala memiliki wajah, memiliki tangan secara hakiki, memiliki betis, memiliki mata, berada di atas arsh dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan yang batil seperti itu tidak mengendorkan kita untuk menetapkan sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang berkata seperti itu, Rasul yang mewartakan, kenapa kita kemudian menyelewengkan gitu kan? Kalau misalnya mujassimah di sini maksudnya adalah orang-orang tasawuf mutasawifin, ghulatus sufiyah. Orang-orang ghulatus sufiyah itu mereka memvisualisasikan Allah Ta'ala merasuk. Ghulatus sufiyah itu ekstremis sufi, yaitu mereka yang berpaham wahdatul wujud. Ya, mereka menganggap Tuhan bisa merasuk ke makhluknya. Kalau yang seperti itu kufur jelas, itu enggak boleh. Tapi kalau yang dimaksud mujassimah ini adalah imam yang tadi jadi imam, enggak apa-apa ya. Siapa? Wahabiyah ya. Salafiyah mujassimah ya. Biarin aja orang bilang begitu, tapi ya hakikatnya akidah kita bukan akidah mujassimah, bukan musyabbihah, tapi akidah kita akidah musbitah, yang menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan sesuai dengan pemahaman salafus soleh, menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan sesuai dengan salafus soleh, dan bertawakuf terhadap apa yang tidak kita ketahui. Tawakuf artinya diam, berhenti, enggak lanjut ngomong. Ini masih pertanyaan yang tahun lalu masya Allah. Betul? Ah? Enggak salah. Tahun lalu, enggak, Januari. Kapan-kapan aja lah Anda jawab ini ya. Enggak, soal ini kayaknya masih kan. Ya, kita tanya ini. Siapa sih Dr. Ali Syariati, tokoh Iran? Enggak tahu, Anda pernah dengar tapi ada la adri wallah. Ali Syariati pernah dengar tokoh, tapi Allah alam, mana enggak bisa bicara. Bagaimana dengan bersemangatlah kamu untuk perkara yang bermanfaat. Itu kata Nabi SAW. Ya, untuk kalimat ini kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah kamu untuk perkara yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, bersegeralah kepada ampunan Allah. Itu firman Allah Azza wa Jalla, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan banyak nas yang senada. Ukurannya bagaimana Ustaz jika kita telah melampaui atau hulu? Ukurannya adalah di sini kita harus melihat bagaimana salafus saleh dalam beramal gitu. Ya, ukurannya di situ. Karena standarnya di, kenapa standar di situ? Karena kalau kita standarkan dengan perkataan fulan, Ustaz fulan, dai fulan, cuman itu standarnya, enggak bisa. Itu nanti relatif jadinya. Tapi coba lihat bagaimana salaf kita. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan, iya, dan cukup sekali. Kadang-kadang berlebihan itu di sholat subuh. Apa qobliyah subuh? Pernah Anda ceritakan, pernah Anda sebutkan di sini masalah itu. Qobliyah subuh sampai lebih dari 2 rakaat. Ya, ini mulai lama-lama nanti 4 rakaat dan panjang-panjang. Ini hal yang diingkari oleh Sa'id bin Al-Musayyib, salaf. Maka kita melihat bagaimana salaf mengingkari atau beramal. Kita lihat di situ, ya. Begitu, belajar yang lebih banyak lagi insyaallah akan mengetahui nanti kadar-kadar insyaallah. Bagaimana kita menanggapi fenomena artis hijrah yang beberapa kita tahu mengikuti kajian para ustadz ahlus subhat. Ya, akhirnya kita pada awalnya ingin belajar agama dan benar malah menjadi salah hijrah. Ah, antum artis dah. Ini kenapa kok kita jadinya? Menanggapi fenomena artis hijrah ini, kita doakan saja semoga saudara-saudara kita, baik artis hijrah atau artis yang belum hijrah, entah hijrahnya ke Habasyah atau kemana ya, itu semoga Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik. Dan juga untuk para ustadz yang mungkin masih bermasalah atau bersubhat, semoga Allah Ta'ala lapangkan hati mereka untuk mendapatkan kebenaran, dan semoga Allah Ta'ala berikan mereka hidayah. Kita enggak usah terlalu menanggapi fenomena tersebut. Ya, fokuslah. Ihris ala ma yanfa'uk. Ya, fenomena mereka itu hanya bermanfaat bagi orang-orang jahil. Maksudnya itu hanyalah perbincangan banyak orang-orang jahil. Karena orang-orang tokoh-tokoh yang la yanfa' wa la yadur seperti ini, itu hanya atau la yanfa' bal yadur. Ya, tidak bermanfaat bahkan bermadarat. Ini untuk orang-orang yang tidak mau betul-betul kepada kebenaran. Adapun kalau memang antum ingin ke kebenaran, maka kembalilah kepada Al-Quran, As-Sunnah, bagaimana pemahaman salaf dan asatidzah yang memang mereka berkumpul dengan ahlu sunnah. Ya. Sebenarnya kelihatan siapapun dai yang agak keki berkumpul dengan ahlu sunnah gitu. Gak mau ngumpul dengan ahlu sunnah. Bahkan justru ngumpulnya dengan orang-orang yang bertahazub, berpartai, berpolitik dan semisalnya. Memang itu sering jelas. Sebenarnya jelas. Maka semoga Allah Ta'ala berikan mereka taufik, dan juga kita semua tidak perlu banyak fokus di masalah itu, biarkan mereka. Ya, kemudian kalaupun banyak orang yang terseret berikutnya, ini kita doakan saja, tidak usah banyak merus. Karena innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Antum bukan memberi hidayah mereka. Cukup antum doakan saja. Tidak ada habisnya. Enggak ada habisnya, maka ikhlas, biarin aja. Maksudnya biarin, karena kita enggak punya kekuatan untuk itu, maka doakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk takalluf dalam beribadah? Takalluf itu artinya membebankan diri tidak di jalan tepat, ya. Makso kalau bahasa Jawa nih. Ya, makso. Apakah termasuk makso ya dalam beribadah? Seperti melaksanakan qiyamul lail atau salat rawatib setiap hari? Enggak. Itu termasuk hal yang bagus. Melainkan di sini bukan dari qiyamul lail atau salat rawatibnya, melainkan dari apa? Dari seberapa panjang dia melakukan itu, ya. Qiyamul lail setiap hari bagus. Rasulullah SAW melakukannya dan itu adalah hal yang terpuji. Salat rawatib, hadis Nabi SAW menunjukkan kalimat mandawama, barang siapa yang mendawamkan atau manhafadha, ya, yaitu menjaga salat rawatib berapa rakaat? 12 rakaat setiap hari, ya, 12 rakaat, maka akan dibangun untuknya sebuah rumah di surga. Ini menunjukkan anjuran mendawamkan. Mendawamkan berarti konsisten salat rawatib tiap hari. Segala yang ditetapkan syariat Islam itu dilakukan, itu bukanlah sebuah takalluf. Segala ukuran yang ditentukan syariat bukan takalluf. Kalau ukurannya mulai dari fajar tsani kita puasa sampai ke terbenam matahari, itu bukan takalluf, melainkan itulah syariat. Maka ini qiyamul lail tiap hari syariat, rawatib tiap hari syariat. Tapi untuk memanjangkan itu standarnya antum ya tentu sesuai dengan kemampuan antum. Ucapan kata amit-amit, bagaimana yang seringkali diucapkan ibu-ibu hamil, seharus bagaimana Ustaz? Enggak tahu Anda. Amit-amit artinya apa amit-amit? Hah? Apa? Siapa yang tahu sababul wurud amit-amit? Ya, apa arti amit-amit? Dari bahasa apa? Ayo siapa yang tahu? Ikhwan. Bahasa Jawa artinya? Mit, amit, ya amit, ya amit, amit. Amit Mas, Irwan ya? Iya, amit, amit. Iya. Sebenarnya dari kata pamit juga gitu ya. Tapi kenapa amit, amit? Ini amit, amit deh. Maksudnya ih berimis-imis ya deh gitu. Ada korelasinya di mana? Korelasinya di mana, yo? Enggak tahu. Tahu enggak? Ngerti korelasinya? Ih, jangan sampai deh. Iya, tadi ibu hamil maksudnya. Kenapa ibu hamil? Ketakut pamali gitu. Kalau ngomong amin-amin takut pamali. Sebenarnya menjaga kalimat bukan hanya ketika hamil. Sebelum hamil pun harus jaga kalimat. Setelah hamil pun begitu. Ya, tak jaga kalimat. Kadang kita memang kepercayaannya kalau hamil jaga kalimat. Jangan ke orang mau hamil mau enggak kita harus jaga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya berkata baik atau diam. Kemudian juga min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, itu bukan hanya di ibu hamil. Karena keyakinan sebagian dari kita lah kalau ibu hamil kalau ngomong sembarangan nanti berpengaruh pada anaknya. Kapas udah brojol juga berpengaruh itu, ibu ngomong itu. Kadang-kadang kan orang Betawi bilang kepada anaknya, dasar anak setan lu gitu kan. Begitu. Atau dibilang nama binatang lah, monyet digituin. Digituin anaknya. Itu padahal udah jadi orang itu, enggak di perut. Jadi sebenarnya enggak cuman ini. Ini hanya orang-orang mungkin zaman dahulu, ya bapak-bapak kita, tetua kita memang pengen mendidik anak-anaknya supaya jangan ngomong sembarangan. Takut khawatir anaknya apa gitu nanti jadinya. Takut diijabah oleh Allah kalimat-kalimatnya. Takutnya gitu. Ya, perawan jangan duduk di pintu, ntar enggak laku gitu kan. Itu kan ada filosofinya, bukan berarti kalau ada manusia duduk di pintu dia bakal bujang lapuk nanti enggak. Maksudnya itu kurang sopan gitu loh, kurang elok dipandang gitu loh sehingga orang enggak enak niatnya sehingga aduh, masa perempuan nongkrong di situ. Sekarang kan perempuan bukan hanya nongkrong di pintu sekarang. Pak Ustadz, saya ini masih sangat awam tentang kajian-kajian sunnah, terutama dalam memilah-milih da'i atau ustadz yang benar-benar di atas sunnah dengan ustadz yang al-bid'ah. Yang saya tanyakan bagaimana cara mengetahui mereka itu terindikasi sebagai da'i atau ustadz al-bid'ah, supaya saya tidak terkena syubhat mereka dalam mengambil ilmu. Apakah dengan penolakan mereka keberadaan Allah di atas langit mengindikasikan mereka da'i al-iyah? Menolak kenyataan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsh ini jelas merupakan kebid'ahan yang besar, bukan ringan. Ini kebid'ahan. Jika suatu kebid'ahan yang bukan sifatnya juz'iyah, bid'ah yang sifatnya kulliyah, universal, masalah aqidah dan sifat, ini bukan bid'ah yang kecil. Ya. Terlebih di zaman sekarang info itu begitu banyak, seharusnya belajar yang benar. Tapi kalau masih berfanatik dan pandang seperti ini, maka udah jelas dai seperti ini jangan diambil ilmunya. Tapi semoga Allah Ta'ala berikan ilmu dan juga taufik pada asatidah. Apa hukumnya menerima ampau dan sejenisnya? Bagaimana jika hadiah tersebut sudah ada di tangan anak? Ampau itu apa? Amplop, ya. Fadl ambillah. Hah? Pemberian orang kafir. Oh, itu. kafir berupa hadiah uang atau jangan itu, karena kalau misalnya kita ambil, mereka itu memberi sesuatu itu dalam rangka ibadah, jadi dalam rangka ibadah khusus mereka, maka kita tidak terima. Iya, kita tidak terima. Kalau busnya apa? Antum kasih ke fakir miskin aja, jangan buat antum. Iya, karena di sini keharamannya terletak di orang tersebut melakukan itu karena perayaan agamanya. Jadi jangan. Iya begitu. Karena pasti ada kesyirikan di situ kan? Iya. Pelajaran makanan kita gimana? Kalau macam makan biasa tergantung dari apa, daging atau apa? Biasanya daging, daging kan? Hah? Dodol. Oh gitu. Ini masih banyak Betawi di sini, teman. Dodol keranjang gitu. Kue keranjang. Enggak roti buaya, enggak. Kue keranjang. Kalau jadi kalau misalnya itu bukan daging, enggak masalah insya Allah. Tapi kalau misalnya daging, bagaimana dia menyembelihnya? Untuk apa dia menyembelih daging itu? Gitu loh. Paham belum? Kalau makan seperti dodol, ketoprak misalnya, ya ada maulitan ketoprak ya, boleh dimakan. Maksudnya, tapi sebagian ulama mengharamkan, tapi yang lebih tepat adalah ini tidak haram secara zat. Yang haram adalah mengikuti perayaan tersebut. Kalau misal dikasih, nggak minta, bukan minta, dikasih. Antum di rumah dikasih. Wallahu a'lam, mana lebih cocok kepada pendapat yang membolehkannya. Membolehkan makanan itu, karena makanan itu secara halal, secara zat itu halal. Yang haram itu adalah perayaannya. Dan antum tidak minta, dikasih, makhlas makan, selama itu bukan daging. Kalau daging baru antum cek lagi, ini dagingnya apa nih, untuk wali atau apa nih, gitu, gitu, ya. Wallahu'alam. Membaca ta'awudz di setiap rakaat sholat apakah menyelisih sunnah? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya di setiap rakaat sebelum Al-Fatihah membaca ta'awudz, ada yang mengatakan tidak perlu, cukup sekali saja di awal. Ala kulli ini khilaf. Kalau anda pribadi membolehkan atau menganggap atau mengikuti pendapat yang membolehkan membaca ta'awudz di setiap sholat, kenapa? Karena jeda antara rakaat pertama selesai baca Quran, ruku, i'tidal, sujud, jalsa baina sajdatain, sujud, naik lagi, itu udah banyak kalimat-kalimat di luar Al-Quran yang terbacakan. Maka boleh kemudian memulai membaca lagi dengan ta'awudz, karena itu sunnah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada imam di tempat anda kalau selesai sholat selalu zikir bersama, apa itu bid'ah? Kalau zikir bersama ini memang tujuan untuk mendidik, ya maksudnya orang pada belum hafal, kemudian yuk kita zikir bersama dalam artian untuk menghafal, itu boleh secara temporary, sebentar aja, kayak anak-anak SD habis sholat diajak zikir yuk bareng bersama, karena itu wasilah yang memang itu yang paling bagus caranya. Tapi itu pun tidak seterusnya begitu. Kalau mereka udah hafal dalam 3 hari, 5 hari, 10 hari, kholas, gak usah ada lagi. Gak usah ada lagi yang seperti itu. Tapi ini masalahnya bukan anak-anak, mbah-mbah, mbah kakung, mbah putri, semuanya itu ikut. Terus gimana sih kapan? Kalau antum orang biasa, ya antum kholas, antum minta sama Allah hidayah buat mereka. Gak bisa antum kemudian stop. Baru yang lain pada Allahumma sholli ala Muhammad. Stop. Maulana, gitu. Jadi sikapnya nyantai, nyantai di sini artinya antum mintakan hidayah untuk mereka. Satu persatu orang mungkin antum ajak, Pak, ini yang seperti ini kurang, kurang bagus. Anda perlahan-lahan nih, kon, kalau antum dawar dengan baik, insya Allah satu orang dua orang itu mereka menerima kok. Di suatu ada kajian di daerah. Anda lupa nama daerahnya, Cipinang apa? Itu masjid, ya, yang masjid ormas yang kita kenal, ormas besar, ya, yang seperti itu ya masjidnya. Ya, antum tahu lah, auranya, ya, kalau kata auranya negatif, gitu kan? Ya, itu masya Allah. Kita punya kajian rutin di situ, bulanan, alhamdulillah, ya, ngaji tafsir di situ. Orang-orang di situ ya, abis sholat itu pada semua pada tahlil semua dan seterusnya. Iya, tapi rekan-rekan ahli sunnah teman-teman mereka datang juga alhamdulillah. Dan semua maklumi, alhamdulillah. Memaklumi. Nah, kita enggak nyampein tentang bid'ah, enggak nyampein, kalau sekali nyampein gitu langsung Dikat langsung itu. Iya. Bukan hanya dikat, itu Anda enggak pulang mungkin habis itu, ya. Nah, itu kemudian mulai ada jemaah tertarik nanya ke Anda. Jemaah itu ya orang mereka juga. Ustaz, ini saya ada masalah tentang Asmaul Husna. Tadi Ustaz membahas Asmaul Husna. Kok orang-orang sini itu saya lihat ya, mereka itu kalau punya apa ya, wiritan Asmaul Husna di hari-hari tertentu itu pakai speaker, pakai gini-ginian. Ustaz, itu kira-kira ada enggak sih di zaman Nabi? Mulai ini orang, mulai pada orang mereka juga lama-lama sadar, nge. Ya kita enggak harus enggak di depan orang-orang seperti itu enggak harus bilang ini akhi bid'ah ini, enggak boleh. Masya Allah, ada kaligrafi, ittaqillah, antum ini memang kaligrafi. Iya. Itu belum sampai 5 menit kajian, insya Allah antum turun itu. Iya. Dan tinggal riwayat antum itu setelah itu. Iya. Ngomong di depan mereka gitu. Enggak bisa. Perlahan-lahan dengan akhlak, kemudian ucapannya umum dan seterusnya, akhirnya mereka perlahan-lahan insya Allah akan mulai. Insya Allah, bagi yang Allah bukakan hatinya, insya Allah. Begitu ya. Jadi jangan langsung bertindak gegabah. Baik. Apa hukum video? Apa hukum video? Tanya panitia, kenapa panitia video? Tanya tuh yang bikin panitia. Kenapa panitia videoin? Kenapa antum tim ana videoin? Tanya panitia, tanya di mana? Kenapa mereka videoin? Tanya ana, kan bukan ana yang ngerekam, ya. Hukum video insya Allah tidak masalah jika itu ada maslahatnya. Ya, insya Allah tidak masalah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk memakai pakaian sesuai syar'i, tidak memakai pakaian ketat dan menutupi auratnya sebagaimana yang disyariatkan dalam agama ini, sedangkan istrinya ini belum bisa menerimanya, apakah hal ini termasuk berlebihan? Tidak, ini kewajiban bagi suami itu untuk memerintahkan istrinya memakai pakaian sesuai syar'i. Ya, malah justru suami bisa dosa kalau istrinya dibiarkan melenggang dengan pakaian tidak sesuai syar'i. Suaminya bisa berdosa itu karena tanggung jawab suami, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian akan diminta pertanggungjawaban dari pihak yang antum ayomi, antum rakyati gitu kan. Iya. Istri belum bisa menerimanya. Ancam dengan nikah lagi, insyaallah nerima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar cikal bakal bid'ah itu adalah diantara dari syubhat sebagaimana yang tadi disebutkan? Kehancuran atau rapuhnya umat ini disebabkan kalau enggak syirik, kalau enggak bid'ah, kalau enggak maksiat. Dan semua itu ya berkaitan korelasi dengan baik syubhat maupun syahwat. Ada kalanya seseorang mengamalkan bid'ah karena syahwat. Karena banyak nasi berkatnya. Iya kan? Kan gak ngerti ini apa esensinya. Kan gak ngerti. Tapi karena nasinya banyak dan lauknya mesti ayam, sambelnya enak itu. Enak tuh yang di situ tuh, gitu kan? Yang di sana mah gak enak. Ngumpul doang rame. Pas keluar ada sih makanan, tapi harus bayar. Enak aja gak mau, gitu kan? Antum pulang bawa apa? Gak bawa apa-apa, insya Allah bawa ilmu. Semoga bawa imam, bawa iman yang lebih. Bisa, biasanya juga banyak yang karena syahwat, bukan karena syubhat. Syahwat perut, ya bisa. Ada yang karena syubhat nggak paham kemudian dicokoki ini adalah ibadah yang benar. Ya jadi ya korelatif semua itu, baik yang syubhat ataupun yang syahwat. Antum jangan ngeliatin jam dong. Anda nggak enak nih jadinya. Anda juga pengen pulang tapi ya tertahan dengan amanat ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengucapkan selamat hari raya Imlek? Tidak boleh. Dan bolehkah menghadiri undangan untuk hadir di rumah bos yang sedang merayakan Imlek? Tidak boleh. Dan bagaimana hukum angpau yang diberikan? Tidak boleh. Ya. Ya. Lihat tuh, di mana kerjanya? Tidak boleh juga ini kerjanya. Ya. Baik, cukup sekian aja jemaah, ya udah jam segini. Ya, Anda juga harus pulang. Jazakumullah khair jazak. Semoga pertemuan yang bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.